بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanillahu iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, juga Radio Albayan Cianjur, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para onliner yang mengikuti kajian ini lewat streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid yang pada Jumat yang lalu bahasan kita sudah sampai pada bab tatayur. Kita sudah jelaskan makna tatayur dan terlarangnya tatayur, baik berdasarkan nas ayat ataupun hadis-hadis sahih tentang masalah itu, termasuk larangan dari 6 poin yang kemarin kita sudah jelaskan. Ke-6 poin itu, pertama adwa, kedua tiarah, ketiga hamah, keempat sofar, kelima nau, ke-6 wul. Adwa artinya penyakit menular. Wala adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, artinya meramalkan kesialan karena sesuatu, tidak ada hamah, tidak ada sofar. Keempat poin ini sudah kita terangkan maknanya. Juga tidak ada nau, maksudnya tidak ada bintang, bukan mengingkari adanya bintang, tapi yang diingkari adalah menjadikan bintang sebagai alat meramal terhadap kejadian di muka bumi. Wala ghul, dan tidak ada ghul, bahasa kitanya ghul ini hantu, sebagaimana penjelasan rincinya sudah kita terangkan pada hari Jumat yang lalu. Kita teruskan masih tentang tatayur. dengan membahas hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'al. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qal al kalimatut thayyibah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa dan tidak ada tiara. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada ramalan kesialan karena suatu perkara. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Tapi yang sangat membuat aku suka adalah al-fa'al. Bahasa kitanya al-fa'al itu optimisme. Sesuatu yang membuat kita besar harapan, membuat kita optimis, membuat kita terstimulan, terdorong untuk melakukan sesuatu yang manfaat. Para sahabat bertanya, apakah fa'al atau optimisme itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika membahas hadis ini, la adwa wa la tiyarah, sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu. Wa yu'jibuni al-fa'al, yang membuat aku suka adalah fa'al. Fa'al itu ae yasurruni, sesuatu yang membuat aku senang. Lalu Nabi SAW menafsirkan fa'al dengan makna al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Karena di dalam kata-kata yang baik ada unsur memasukkan rasa senang ke dalam jiwa, rasa lapang dada dan optimisme. Dan itu tidaklah termasuk tiarah, tidak termasuk meramalkan dengan sesuatu. Bahkan ini sesuatu yang bisa memberikan dorongan kepada manusia, dorongan untuk beramal, dorongan untuk berikhtiar, dan tidak berpengaruh buruk, bahkan menambah ketenangan, menambah semangat, menambah gairah ketika melakukan sebuah amalan. Zahir hadis ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa al-kalimatut thayyibah harus dilakukan dalam segala sesuatu. Karena kata-kata yang baik itu pada hakikatnya membuka hati dan menjadi penyebab terlakukannya kebaikan-kebaikan yang banyak. Bahkan tidak mustahil kalimat atau kata-kata yang baik itu akan menyebabkan orang bisa terdorong memiliki dan berikhtiar memiliki akhlak yang sangat baik. Waalaikumsalam. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatukan antara dua yang terlarang dengan satu yang sangat dianjurkan. Adapun dua yang terlarang adalah al-adwa dan al-tiyarah. Adapun satu yang dianjurkan adalah al-fa'al, optimisme dalam bentuk memberikan kata-kata yang baik yang memberikan semangat dan dorongan untuk beramal. Dan hadis ini menjelaskan sangat bagusnya metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar. Karena apa? Karena menyebut perkara yang terlarang tetapi diberikan solusi terhadap sesuatu yang sangat dianjurkan. Al-Quran juga banyak mengulang-ulang dalam banyak ayatnya. Apabila di dalam Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman, juga disebutkan ciri-ciri orang kafir dan sebaliknya. Al-Quran sering menyebut tentang hukuman, tentang dosa, dan sebaliknya Al-Quran juga sering menerangkan tentang pahala, dan begitulah seterusnya. Berimbang, tidak hanya tarhib tapi juga targhib. Tidak hanya menakut-nakuti tapi juga memberikan optimisme dan harapan. Sehingga kedua-duanya ada, rasa khauf, rasa takut yang tertanam dalam diri manusia ada, harapan dan optimisme yang tertanam dalam diri manusia juga ada, dua-duanya ada. Inilah dalil pertama yang kita bahas dalam pertemuan kita hari. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Maksudnya Uqbah bin Urwah bin Amir. Dia berkata, "Dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'al wa la taruddu muslima. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant." Wala yadfa'u sayi'at illa ant wala hawla wala quwata illa bik. Kata Uqbah bin Urwah bin Amir, dibicarakan tentang tiarah di samping Nabi SAW. Tiarah sudah kita jelaskan maknanya adalah meramalkan kesialan, baik karena sesuatu yang terlihat, terdengar, ataupun sesuatu tersebut adalah waktu. Seperti yang sudah kita terangkan, bulan Safar dianggap bulan sial. Meramalkan kesialan dengan apa yang dilihat, contoh pas mau berangkat, dilihat ada kecelakaan, baik anak jatuh, orang umpamanya ditampar atau yang lain-lain, oh ini pertanda buruk, akhirnya gak jadi berangkat. Atau dengan sesuatu yang terdengar pas mau berangkat, ada orang yang berkata-kata buruk, lalu diramalkan, oh itu pertanda kepergian ini akan sial. Itu namanya tiarah dan tidak boleh. Nah, diterangkan atau dibicarakan tentang tiarah ini di samping Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus adalah al-fa'al, optimisme. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taruddu muslima. Maknanya adalah jangan sampai ramalan atau tiarah tadi menghalangi seorang muslim untuk melakukan amalan yang memang dia rencanakan. Tidak boleh seperti itu. Maka apabila salah seorang di antara kamu melihat apa yang tidak disukainya pas mau berangkat, melihat, menyaksikan atau mendengar kejadian buruk, melihat seseorang jatuh, mendengar seseorang mengatakan kata-kata yang kotor atau yang sejenisnya, siapa saja di antara kalian yang melihat sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah dia berdoa dengan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wala yadfa'u sayi'at illa anta wala hawla wala quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali karena engkau. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana yang juga dijelaskan dalam Dalilul Falihin menyatakan rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ketika menerangkan hadis ini berkata muallif Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu yang dimaksud dengan perkataan si rawi bahwa diterangkan tentang tiaroh di samping Rasul sallallahu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wa hadza dzikru imma dzikru sya'niha au dzikru annannasa yaf'alunaha. Pertama, mungkin yang dimaksud dengan tiaroh di sini para sahabat yang bertiaroh, atau kemungkinan kedua para sahabat membicarakan bahwa orang-orang banyak melakukan tiaroh. Dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih mungkin. Karena apa? Karena tidak mungkin sahabat melakukan tiaroh, atau kalau mereka melakukan karena ketidaktahuan pasti dikoreksi langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada koreksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan ahsanuha al-fa'al. Yang paling bagus adalah fa'al. Fa'al itu tadi disebutkan optimisme, yaitu memberikan pengharapan bahwa apa yang akan kita alami itu insyaallah baik, insyaallah bagus, insyaallah akan menguntungkan selama kita berdoa, selama kita berikhtiar maksimal dengan ikhtiar yang dibolehkan, selama bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka hasilnya akan bagus. Jadi serupa dengan meramal bahwa ini akan bagus, tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau orang yang bertatoyur, bertiaroh, dia mengaitkan nasib dia nanti itu dengan sesuatu kejadian yang dia ramalkan akan membuat sial. Lalu lemahlah ketawakalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya seseorang sudah ada janji bisnis dengan orang lain di kota lain, tidak bisa tidak harus berangkat. Pas mau berangkat, ada kejadian buruk yang dia lihat. Mungkin ada anak kecil ketabrak atau jatuh. Mungkin ada orang dipukul oleh orang lain atau dicopet atau dirampok. Lalu dia meyakini ini pertanda sial. Dia menggantungkan nasibnya kepada kejadian itu. Hilanglah ketawakalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu lemahlah semangatnya. Mau dilanjutkan, pasti sial nih. Tidak dilanjutkan, sudah janji itu sama orang. Dia berada dalam kondisi yang dilematis antara pergi dan tidak. Dan dua-duanya, baik pergi ataupun tidak, merugikan bagi dirinya. Adapun optimisme itu hanya menambah kekuatan, menambah semangat, menambah kelapangan dada. Oleh karena itulah, walaupun ada titik persamaan, yaitu apa? Yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi. Kalau optimisme memperkirakan akan untung, akan bahagia, akan senang, akan memperoleh apa yang disukai. Kalau at-tiyarah justru meramalkan. Ada sedikit kesamaan mirip-mirip tiyarah, akan tapi pengaruhnya yang sangat jauh berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taruddu muslima." Tiaroh itu tidak boleh membuat orang muslim mundur kembali dari rencana baiknya. Dari ucapan ini difahami bahwa orang yang terhalangi oleh tiaroh dari kebutuhannya, dia bukanlah seorang muslim. Karena Nabi SAW menyatakan tiaroh itu tidak akan membuat orang muslim itu mundur. Kalau diramalkan, oh kamu melihat kejadian yang buruk ketika akan pergi, kalau kamu pergi, kamu akan sial. Seorang muslim gak akan percaya, gak akan mundur dengan hal itu. Karena tawakalnya kepada Allah, keyakinannya kuat kepada Allah yang menentukan nasib dia di masa yang akan datang itu Allah. Kita hanya diperintahkan berdoa ikhtiar secara maksimal. Seorang muslim tidak akan mundur. Seorang muslim tidak akan terhalang dari kebutuhannya karena hanya karena tiaroh tadi. Sehingga apabila ada orang yang begitu melihat kejadian buruk lalu dia batal, dia mundur kembali, dia cancel keperluannya karena melihat kejadian buruk dan diyakini akan membuat dia sial, maka itu bukanlah seorang muslim. Berkata Nabi SAW selanjutnya, فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَقْرَهُ. Kalau salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak disukainya. Contohnya tadi, melihat kejadian kecelakaan di hadapan wajahnya. Atau mendengar sesuatu yang perkataan-perkataan buruk, baik kata-kata kasar, celaan, hinaan, atau yang sejenisnya. Pokoknya tidak disukai. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan inilah hakikat dari tawakal. Allahumma ya Allah. Allahumma tadinya ya Allah. Tapi dalam rangka tabarruk kepada nama Allah, dalam rangka ihtimam juga, mementingkan Allah, lafaz Allahnya didahulukan, huruf ya-nya dipindah ke belakang. Dan karena adanya perpindahan tempat, berubah menjadi mim. Tadi ya Allahu, ya-nya disebut huruf nida, huruf seruan. Allahnya disebut munada. Dan munadanya munada isim alam. Isim alam itu menyebut nama sesuatu lah. Dan secara nahu, munada isim alam itu harus rafa, dhammah, ya Allahu. Lalu ya-nya pindah ke belakang dan berubah menjadi mim yang menunjukkan kepada jamma. Jadilah Allahumma, hunya didhammahkan, tidak Allahamma atau Allahimma, tapi Allahumma. Nah, apa makna dari perubahan lafaz tadinya ya Allah jadi Allahumma? Pertama, didahulukan lafaz Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka dua, tabarrukan biibtidai ismillah. Mengambil barokah dari diawalkannya nama Allah, penyebutan nama Allah. Dan yang kedua, ihtimam. Mementingkan Allah. Saking dipentingkannya Allah, maka huruf ya yang harusnya ada di awal dipindah ke belakang. Dan berubah dia menjadi mim li'annahu tadullu alal jam'i, karena dia menunjukkan kepada jama' penyatuan, memadukan. Faka'anna da'i jama'a qalbahu ala Allah, seolah-olah orang yang berdoa dengan menyebut Allahumma itu memadukan seluruh konsentrasi hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang tahu makna yang terkandung dalam Allahumma, Ketika menyebut Allahumma, hatinya itu enggak akan ingat ke yang lain-lain. Karena Allahumma itu sendiri dalamnya terkandung makna fokusnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya sudah terkandung makna tabarruk, ngambil barokah kepada nama Allah yang diawalkan. Di dalamnya terkandung makna bahwa Allah itu sangat-sangat dipentingkan. Saking dipentingkannya, Allahnya didahulukan, ya-nya dipindahkan ke belakang. Kalau di dalamnya ada unsur mementingkan Allah, maka tidak mungkin orang yang mementingkan Allah ketika menyebut Allahumma, pikirannya ingat kemana-mana. Berarti tidak mementingkan Allah kalau demikian, ya. Berbedalah apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan kalau demikian. Kalau menyebut Allahumma sambil ngelamun. Kalau menyebut Allahumma tapi ingat kepada urusan-urusan yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang menyebut nama Allahumma, konsentrasikan pikiran kita fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna Allahumma. La ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Maknanya adalah la yaqdiruha wa la yakhluquha wa la yujiduha lil 'abdi illa Allahu wahdahu la syarikala. Maknanya tidak ada yang mentakdirkan kebaikan, tidak ada yang menciptakan kebaikan, tidak ada yang mengadakan kebaikan bagi seorang hamba kecuali hanya Allah satu-satunya yang tidak ada syarikat baginya dalam hal itu. Yang memberikan kebaikan, yang menciptakan kebaikan, yang mentakdirkan kebaikan itu atas kita, atas seorang hamba, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, ada akan tetapi. Wa hadza la yunafi an takuna al hasanat asbab. Tapi pernyataan barusan tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa kebaikan-kebaikan itu ada sebabnya. Tapi yang menciptakan sebab juga Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya, nanti akan diberikan penjelasan apa yang dimaksud hasanat dan apa contoh-contoh dan pembagian. Hasanat maksudnya lah ma yastahsinul mar'u wuku'ahu wa yuhsinu fi'aini. Hasanat adalah semua perkara yang ketika itu terjadi dianggap baik oleh orang. Dan memang zat atau hakikat dari perkara itu baik. Dan hasanat ini mencakup dua. Ada dua jenis hasanat. Dua jenis kebaikan. Pertama, hasanat syar'iyah. Kebaikan syar'i. Seluruh syariat adalah kebaikan. Salat, zakat, saum, haji, thalabul ilmi, sedekah, semuanya itu kebaikan. Semuanya itu hasanat. Karena apa? Li'annaha tasurrul mu'min. Karena semua kebaikan bisa menyenangkan seorang mukmin dunia akhirat. Siapa orang yang melakukan kebaikan apapun bentuknya, dia akan berbahagia. Hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, hatinya akan penuh pengharapan. Semua kebaikan berefek demikian tuh. Itu di dunia. Di akhirat apalagi kebahagiaannya sudah tidak perlu diomongkan. Dapat surga dari Allah Azza wa Jalla. Itulah hasanat yang pertama, hasanat syar'iyah. Kedua, hasanat dunyawiyah. Kebaikan-kebaikan duniawi. Seperti harta, seperti anak, seperti jabatan, seperti pangkat, seperti nasib-nasib baik di setiap segi atau aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek sosial, aspek politik, aspek yang lain-lain. Semua itu hasanat. membuat orang senang, hasanat duniawiyah. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam At-Taubah ayat 50, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kata Allahu Azza wa Jalla tentang orang-orang munafik, apabila kalian ditimpa kebaikan, hasanat. Yang dimaksud kebaikan di sini, kebaikan duniawiyah. Berupa apa? Berupa kemenangan dalam hal perang melawan orang-orang kafir. Tasu'hum, maka hal itu menyumpekan hati mereka, membuat mereka sedih. Orang-orang munafik melihat kaum muslimin memperoleh kemenangan, sedih mereka. Tapi kalau kalian ditimpa musibah, mereka berkata, kami telah mengambil urusan kami sebelumnya. Kalau kalian mengikuti kami, kalian gak akan kalah. Kan begitu. Mereka kemudian berpaling sambil dalam keadaan berbahagia. Dalam ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 120, in tamsaskum hasanah tasu'hum wa in tusibkum sayi'ah yafrahu biha. Kalau kalian mengalami kebaikan, itu membuat mereka sedih. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan, mereka berbahagia dengan hal itu. Ini duniawi. Kebaikan dan keburukan duniawi berupa kemenangan dan kekalahan dalam hal perang. Nah, Allahu Azza wa Jalla lah yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan bagi setiap orang, baik kebaikan syar'i ataupun keburukan syar'i, baik kebaikan duniawi ataupun keburukan duniawi. Semuanya Allah yang menetapkan, mentakdirkan, karena ada sebab dan hikmah. Allah dalam memberikan keburukan kepada orang bukan karena kedzaliman. Kalau umpama seseorang diberi musibah, diberi keburukan, diberi hal-hal yang tidak mengenakan, itu pasti ada sebab. Bukan karena sebuah kedzaliman yang Allah berikan kepada hambanya, bukan. Dan sebab-sebabnya banyak Allah ungkapkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Kenapa seseorang yang tadinya rajin ibadah jadi berhenti ibadahnya, jadi malas? Kenapa seseorang yang tadinya tidak melakukan kemaksiatan, terdorong melakukan kemaksiatan, dan dia memang melakukan kemaksiatan itu? Dua-duanya ditakdirkan oleh Allah. Dan itu ada sebab. Kenapa seseorang tadinya tidak melakukan kedurhakaan, kok tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat durhaka? Siapa yang memberikan keinginan untuk berbuat durhaka? Allah kepada orang itu. Kenapa Allah memberikan keinginan itu? Apakah karena zalim? Bukan, karena ada sebab. Sebabnya adalah sebelumnya orang itu telah melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Lalu Allah balas dosa dan kesalahan itu dengan dicabutnya hidayah yang sudah ada, atau diberikan keinginan untuk melakukan keburukan yang lainnya. Banyak ayat, banyak hadis mengisyaratkan hal ini. Sering saya ungkap umpamai hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu yahdi ilal fujur, menyeret, menuntun pelakunya kepada fujur. Fujur maknanya dua. Makna yang pertama, khuruj anit ta'ah. Khuruj anit ta'ah itu keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdosa, dia taat. Dia memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Setelah berdosa, dia keluar dari ketaatan. Berhenti. Tiba-tiba malas saja gitu untuk melakukan ketaatan. Karena apa? Karena dicabut hidayah untuk itu oleh Allah. Kenapa dicabut? Karena dia berdosa. Yang kedua, makna fujur adalah melanggar apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tadinya dia tidak melanggar apa yang Allah larang, tapi karena berdusta muncul keberanian untuk melanggar itu. Oleh karena itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis amalan. Nah, demikian juga sebaliknya tuh. Kenapa seseorang tiba-tiba yang tadinya kalau tidur itu bablas sampai subuh, begitu adzan subuh baru dia bangun. Kalau suatu saat dia bangun jam 3 dan hilang rasa ngantuk. Terus kebelet pengen pipis. Ke WC, setelah pipis kok tiba-tiba ingin wudu ya. Lalu setelah wudu lalu sholat tahajud. Biasanya setelah pipis tidur lagi. Kalau ini terdarang wudu dan sholat, dia memperoleh kebaikan syar'i berupa sholat tahajud. Kenapa demikian? Allah yang mentakdirkan kebaikan itu bagi dia. Kenapa demikian? Karena balasan atas kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin kemarinnya sorenya dia infak, dia sedekah. Mungkin kemarin sorenya dia menolong orang. Mungkin kemarin sorenya dia thalabul ilmi. Mungkin kemarin sorenya dia melakukan kebaikan apa saja. Maka balasannya Allah berikan hidayah bagi dia. Coba perhatikan ayat yang sering kali diungkap oleh para ustaz di awal-awal khutbah, di awal ceramahnya dalam surah Al-Ahzab yang sering dibaca. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Baca Quran, berdoa, berzikir, ya, menghibur orang yang memang sedang kesulitan dengan cara menghibur yang tidak melanggar syariat, memberikan nasihat, memberikan petua, memberikan wejangan, bimbingan kepada orang yang membutuhkannya. Itu semua qaulan sadida, ucapan yang baik. Faqulu qaulan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Akibatnya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyatakan ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Yang dimaksud yuslih lakum a'malakum artinya Allah akan memberikan hidayah, taufik kepada kamu untuk beramal soleh. Allah berikan taufik untuk beramal soleh karena sebelumnya kamu mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, qaulan sadida. Al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Jadi, kenapa Allah Azza wa Jalla mendatangkan atau memberikan kebaikan kepada seorang? Itu balasan atas kebaikan dia sebelumnya. Dari sini kita tahu satu, kebaikan membuka lebar-lebar pintu-pintu kebaikan yang lain. Dan satu kejahatan, satu dosa, satu kemaksiatan bisa membuka lebar-lebar pintu-pintu kemaksiatan yang lain yang sebelumnya tidak dilakukan. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, yang mengisyaratkan bagaimana caranya agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah menutup pintu-pintu keburukan dari diri kita. Dan ini juga menjawab kenapa seseorang kok semangatnya kepada maksiat terus. Pas kepada ibadah itu kok susahnya bukan main. Padahal itu semuanya sangat kita butuhkan. Kita membutuhkan dorongan untuk beramal soleh dan daya rem yang kuat untuk menahan diri dari kemaksiatan. Tapi kenapa tidak diberi oleh Allah? Coba muhasabah, introspeksi amal-amal kita selama ini. La ya'ti bil hasanat illa ant. Tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali engkau. Terus wala yadfa'us sayyi'ati illa ant, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan Tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan kecuali engkau. Apa makna keburukan atau as-sayyi'at? As-sayyi'at ma yasu'ul mar'u wuqu'ahu wa yanfiru minhu halan aw ma'alan. Sayyi'at atau keburukan adalah apa yang dianggap buruk kalau itu terjadi oleh orang, lalu orang menghindari. Baik itu keadaan atau peristiwa atau apapun yang dianggap buruk dan berakibat buruk. Keburukan mempersumpek hati dan perasaan, membuat hati, kata anak muda sekarang, galau dan risau, resah dan gelisah. Semua itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari keburukan-keburukan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami musibah, bertawakallah kepada Allah. Mintalah agar Allah menghilangkan musibah itu. Mintalah agar Allah menguatkan diri kita dari musibah tersebut. Mintalah agar Allah Azza wa Jalla segera mencabut musibah itu dari diri kita. Karena Allah yang mengatur. Kenapa kita sedih? Disedihkan oleh Allah. Kenapa kita tertawa? Dibuat tertawa oleh Allah. Sama dengan kenapa kita hidup, kenapa kita mati? Karena dimatikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Sungguhnya dialah Allah yang membuat kalian itu tertawa atau menangis. Dialah Allah yang membuat seseorang itu mati ataupun hidup. Semua yang mengatur Allah. Allah juga yang membuat seseorang itu senang ataupun susah, bahagia ataupun menderita. Semuanya Allah. Maka di saat kita ditimpa musibah dan musibah itu Allah yang menimpakannya kepada kita karena suatu sebab dan hikmah yang pasti baik untuk kita, segeralah mendekat kepada Allah, tawakal bersandar kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah segera melepaskan kita dari kesulitan itu. Berdoa. Bahkan orang musyrik sekalipun ketika mengalami musibah dengan ancaman jiwa dan nyawa, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan itu. Ini orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idza ghasyahum maujun kadzulal da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri. Ketika orang-orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah. Ketika di darat mereka musyrik, menyembahnya kepada selain Allah. Ketika di lautan diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka itu berdoanya hanya kepada Allah. Dan oleh Allah dikabul, diselamatkan ke daratan. Tapi ketika sampai di daratan, dalam ayat lain Allah menyatakan, idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Di daratan musyrik, di lautan diombang-ambingkan gelombang, hanya berdoa kepada Allah. Walaupun mereka musyrik, karena ketika berdoa itu ikhlas, memfokuskan seluruh penghambaan hanya kepada Allah, memurnikan seluruh pengabdian hanya kepada Allah, Allah kabulkan itu. Diselamatkan sampai ke daratan, setelah di daratan, musyrik lagi itu orang. Ini orang musyrik. Apalagi kalau orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan itu adalah seorang muslim. Maka pasti akan lebih didengar oleh Allah SWT. Jadi, tidak ada yang bisa menghindarkan seseorang dari keburukan kecuali engkau. Kecuali Allah SWT. Akan tetapi keyakinan bahwa Allah lah yang menghindarkan seseorang dari keburukan tidak menafikan atau tidak mengingkari wajibnya kita menjauhi sebab-sebab dari keburukan itu. Ikhtiar wajib tetap ada menghindari keburukan itu. Jangan sampai kita mah tawakal kepada Allah pas nyebrang di tengah-tengah jalan ramai merem. Kalau kita sudah waktunya celaka mah di tempat tidur juga celaka. Kalau enggak ditakdirkan celaka walaupun merem akan sampai di seberang. Itu keliru. Betul, yang menghindarkan kita dari keburukan adalah Allah, tapi wajib kita juga melakukan sebab-sebab kita terhindar dari keburukan tersebut. Dan sampai pas nyepir, kalau umpamanya Allah menghendaki kita tidak tabrakan, enggak akan tabrakan, merem nyupirnya. Itu keliru besar. Salah. Jadi tidaklah keyakinan bahwa Allah lah yang menghindarkan seorang dari keburukan menafikan sebab-sebab yang harus kita ikhtiarkan. Tidak. Tapi memang betul semua yang menetapkan keburukan beserta sebab-sebabnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila orang salah paham bahwa yang akan menghindarkan keburukan dari diri kita adalah Allah Azza wa Jalla, lalu dia tidak mempercayai sebab, lalu dia nyebrang sambil merem, akhirnya ketabrak. Atau dia nyetir sambil merem dengan keyakinan kalau Allah tidak mentakdirkan keburukan maka enggak akan nabrak. Akhirnya apa? Akhirnya nabrak. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah Allah memang mentakdirkan orang itu celaka nabrak. Dan Allah menetapkan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya dia merem, diperemkan oleh Allah. Kenapa dia merem? Sebab dia salah paham terhadap hadis ini. Oleh karena itulah seluruh ketetapan Allah, Allah juga tetapkan beserta sebab-sebab yang wajib kita ikhtiarkan. Maka setelah kita ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah dengan cara berdoa, hasilnya semuanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang dimaksud dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Jadi akidah setiap muslim menetapkan bahwa tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka dari akidah seperti ini harus melahirkan satu sikap bahwa seorang muslim tidak boleh meminta kebaikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta agar dihindarkan dari keburukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kepada sesama manusia. Ingin selamat, datang ke orang, ke mbah, mbah, bagaimana caranya agar saya bisa selamat? Ikhwan tolong maju ya. Rapat aja rapat, itu kasihan di belakang, ada yang gak kebagian tempat. Rapat. Kalau enggak cukup di depan sini enggak apa-apa ke kamera juga. Nanti kelihat oleh pemirsa Roja TV di rumah. Enggak boleh kita datang ke orang lalu bilang, "Mbah, beri saya perlindungan dari musibah." Maka ini keluar dari tawakal. Keluar dari ikhtiar syar'i yang ditetapkan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Mereka meminta hanya kepada Allah baik kebaikan ataupun minta dihindarkan dari keburukan. Coba lihat bagaimana umpamanya doa yang diungkapkan oleh seorang nabi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samiu dua. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu anak-anak turunan yang baik, yang baik-baik, yang soleh-soleh. Mintanya kepada Allah. Coba lihat Al-Anbiya 84 tentang Ayub. Wa Ayub idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahim. Ketika berseru Nabi Ayub, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengalami sebuah kemadharatan, penyakit. Mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Memintanya agar disembuhkan dari penyakit kepada siapa? Kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sungguhnya engkau paling penyayang di antara para penyayang. Jadi wajib setiap muslim hanya memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, baik meminta kebaikan ataupun minta dihindarkan dari keburukan, dan inilah hakikat dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kalimat kedua dalam doa ini. Kalimat pertama, Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanat illa an. Ini kalimat pertama. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Yang kedua, wa la yadfa'u sayi'at illa an. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau. Ketiga, kalimat ketiga, wala haula wala quwwata illa bika. Di dalam kalimat la haula wala quwwata illa bika ada dua makna. Makna yang pertama, annahu la yujadu haulun wala quwwatun illa billah wal ba'u takunu bi ba'na fi. Yani illa fillahi wahda wa man siwahu laisa lahum haulun wala quwwah. Mana yang pertama, tidak ada haul dan tidak ada quwwah kecuali billah, dan huruf bi di sini maknanya fi. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali ada di tangan Allah. Hanya di tangan Allah. Selain Allah tidak ada yang memiliki haul dan quwwah. Al-haul dan al-quwwah maknanya istita'ah. Kemampuan. Tapi kalau dua kata ini bertemu dalam satu kalimat, maknanya jadi berbeda sedikit. Al-haul maknanya al-istita'atu li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih semua hal yang manfaat. Adapun al-quwah maknanya al-istita'ah li daf'il madar. Kemampuan untuk menolak semua madarat. Baik kemampuan untuk meraih yang manfaat ataupun untuk menolak yang madarat, semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mentakdirkan baik yang manfaat ataupun yang madarat. Semuanya hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itulah, maka salah satu di antara makna la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada kemampuan baik untuk meraih hal yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang madarat, kecuali semuanya itu ada di tangan Allah. Kemampuan itu milik Allah. Kalau tuh ada makhluk yang memiliki kemampuan seperti itu, Allah lah yang memberikan. Kalau Allah tidak memberikannya, tidak ada yang akan bisa memiliki al-haul dan al-quwwah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annal haula wal quwwata mudhafun ilal insan wal ba'u huna lil isti'anati aw lis sababiyyah. Aila haula lana wala quwwata lana illa billahi azza wa jalla wa hadzal ma'na as-sah. Kedua, al-haul dan al-quwwah diidhafatkan atau disandarkan kepada orang. Dan ba Huruf ba dalam billah disebutnya lil isti'anah atau lis sababiyah. Dengan makna sebab. Tidak ada kemampuan baik untuk meraih yang maslahat ataupun untuk menolak yang madarat kecuali dengan sebab dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan itu. Dan makna inilah yang lebih benar. Dengan mana kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu kecuali kemampuan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan sikap kesempurnaan tawakal karena kita meyakini seluruh kekuatan dan kemampuan hanya bersumber dari satu, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Yang apabila Allah tidak memberikannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Termasuk al-hasanat dan sayiat tadi itu. Kebaikan yang harus kita raih, keburukan yang harus kita hindarkan, membutuhkan kemampuan untuk itu. Lahir dan batin, lahirnya berdoa. Batinnya berdoa, lahirnya ikhtiar dan kemampuan untuk meraih kebaikan dan menolak sayiat atau keburukan itu hanya bersumber dari satu, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kemampuan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka doa ini merupakan wujud dari kesempurnaan tawakal. Allahumma ya Allah, ini sudah mengandung unsur pengagungan kepada Allah dengan menyebut Allahumma, Allahnya didahulukan, Allahnya diawalkan, ya-nya dialihkan ke belakang dan berubah menjadi mim karena mengandung makna fokusnya hati kepada Allah. Di dalamnya ada pengagungan kepada Allah. Lalu kalimat berikutnya merupakan perwujudan dari kesempurnaan tawakal. Bahwa ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, karena Engkau yang mentakdirkan semua kebaikan itu. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, karena keburukan itu juga ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Allah pula yang hanya bisa mencegah, menghindarkan keburukan itu dari diri seorang. Terus, la haula wala quwata illa bik. Tidak ada haul, tidak ada kuat kecuali dari Engkau. Semuanya itu merupakan iktimad, penyandaran diri yang sempurna kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa menafikan ikhtiar lahiriah yang harus kita lakukan di alam dunia ini. Nah, sikap ini yang bisa menghapuskan tatoyur, keyakinan tatoyur dalam diri kita. Tatoyur itu meramalkan kesialan karena sesuatu. Ini bisa dikikis, bisa dihapus, bisa dihilangkan dengan kesempurnaan tawakal. Yang kesempurnaan tawakal tadi terkandung dalam doa yang baru saja kita jelaskan. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa an, wa la yadfa'u sayiat illa an, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa menghindarkan keburukan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya dan upaya atau kemampuan dan kekuatan baik untuk meraih yang maslahat ataupun untuk menolak hal yang madarat kecuali kekuatan yang bersumber dari dirimu. Inilah kesempurnaan sikap tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin maupun para pendengar Radio Roja manapun dan pemirsa Roja TV, kita hanya bisa membahas dua hadis saja sore ini. Hadis-hadis berikutnya insyaallah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Sore ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu kira-kira setengah jam untuk bertanya jawab. Dan kepada akhi Fawas di studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun dengan pemirsa TV Roja. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan yang bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Misalnya yang menarik ini, dan sebelum masih masa kita, para pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi silakan untuk ada yang akan bertanya di 021-823-6663 atau bisa sendiri 081-317-7765 untuk ada yang bisa roda pusing atau pun ada di roda 081-989-6663. Dan kami akan bertanya pertama dari nomor 020 Pak Amin, kita akan silakan bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafika barakallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andri ya di Depok, barakallahu fik. Oh, di Tangerang. Ada perbedaan yang jelas antara tatayur yang artinya meramalkan kesialan karena sesuatu dengan perhitungan atau perkiraan yang didasarkan kepada data yang logis. Kalau berdasarkan data yang logis, ada hubungan sebab dan akibat. Kalau tatoyur atau tiaroh, tidak ada hubungan sebab dan akibat. Seperti umpamanya pas kita mau berangkat, ada orang jatuh, oh ini tandanya akan siang. Logiskah sikap ini? Apa hubungannya kejadian tersebut dengan kesialan yang akan kita alami? Tidak ada hubungan. Maka ini yang disebut dengan tatayur. Adapun kalau kita menggagalkan, mengurungkan rencana kita karena kita memperoleh data yang valid dari media, dari internet, dari televisi, dari radio, atau dari kawan-kawan lewat telepon, SMS, BBM, WhatsApp, atau yang sejenisnya, bahwa di jalan yang akan kita lalui itu ada banjir, ada kemacetan, ada longsor, yang apabila kita memaksakan diri, kita akan terjebak di sana. Hanya buang-buang waktu, energi, dan uang. Tapi kita akan terhambat. Akhirnya kita mengurungkan diri. Maka itu mah bukan tatoyur. Itu mah bukan tiara. Sebab ada hubungan sebab-akibat antara data yang kita peroleh berupa longsor atau banjir atau kecelakaan yang menimbulkan kemacetan dengan kesialan yang pasti akan kita alami bila kita maksa pergi. Kalau umpamanya kita tidak mempercayai, kalau Allah menghendaki mah tiba-tiba pas kita lewat semuanya nyingrai. Umpamanya enggak logis alasannya. Lalu kita pergi kejebak macet semalaman di sana. Akhirnya enggak jadi juga ketemu dengan orang yang kita janjikan. Jadi kalau batalnya rencana kepergian kita didasarkan kepada alasan yang logis, didasarkan kepada data dan fakta, dan alasan itu betul menjadi penyebab sialnya kita, maka itu bukan tatayur. Itu dibolehkan. Baik penyebabnya karena kondisi di jalan berdasarkan informasi di jalan, ada banjir, ada longsor, ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan, ada demo buruh gitu ya, yang menutup seluruh jalan-jalan yang akan kita lalui umpamanya, atau kita merasakan kondisi badan kita kurang fit. Kalau dipaksakan nanti ambruk di jalan, maka seluruh rencana kita juga buyar. Kalau memaksakan sampai di sana malah masuk rumah sakit. Lalu karena itulah kita mengurungkan kepergian kita, membatalkan kepergian kita, maka itu alasannya logis. Boleh seperti itu dan tidak termasuk tatayur. Jadi untuk membedakan apakah itu tatayur atau tidak, lihat alasannya logis atau tidak, ada hubungan sebab akibat atau tidak. Kalau logis dan ada hubungan sebab akibat, maka boleh dibatalkan dan itu bukan tatayur. Tapi kalau tidak ada alasan logis, tidak ada hubungan sebab akibat, seperti tadi kejadian ada orang jatuh dengan dibatalkannya atau sialnya kepergian kita, kan gak ada hubungan sebab akibat dan tidak logis, maka itulah tatayur. Demikian Pak Andre di Tangerang, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Mas Jawan sesampainya kita angkat atau kita angkat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Afwan, Fawas nomor 1 bisa diulang kurang jelas? Iya, beliau menyampaikan bahwa tentang satu yang beliau pahami. Tapi mungkin yang kedua dulu karena tidak kesempatan mengenai pengajian dari Pak Rumusan dari sana. Untuk yang pertama kita akan mengenai kedua apa? Ya, tentang fenomena banyak anak dan oh, banyak anak terbanyak rezeki. Taib, Abu Pak Abu Mizan barakallahu fi. Perkataan banyak anak banyak rezeki ini hanya mitoskah atau memang ada landasan syar'inya? Taib, Pak Abu Mizan barakallahu fi. Banyak anak banyak rezeki adalah pengembangan dari beberapa ayat dan hadis tentang masalah itu, dan itu benar. Ayat Al-Qur'an menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah lah jaminan rizkinya. Begitu kita punya anak, rizki yang sudah Allah tetapkan bagi anak ini pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa mengurangi jatah rizki kita atau tanpa mengurangi jatah rizki yang lain-lainnya. Jadi begitu datang anak pertama, rizkinya sudah ada. Datang yang kedua, rizkinya juga sudah ada tanpa mengurangi jatah rizki anak yang pertama, dan begitulah seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, menikah dan membangun rumah tangga termasuk salah satu ikhtiar yang disyariatkan untuk memperoleh rizki. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Nikahkan mereka itu, kalau mereka itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka dengan cara menikah Allah akan memberikan rizki kepada mereka, kecukupan kepada mereka. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan iltamizu rizqa bin nikah. Carilah oleh kalian rizki dengan cara menikah. Berdasarkan hal itulah, maka keterangan baik ayat dan pemahaman para sahabat tentang ayat itu mengisyaratkan bahwa menikah, bahkan juga punya anak, merupakan salah satu ikhtiar untuk memperoleh rizki yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari hal-hal tadi lahir ucapan yang menyatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Karena setiap anak yang dilahirkan, tidaklah mereka dilahirkan ke alam dunia kecuali rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sejak dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Ketika dikandung usia 4 bulan, Allah menyuruh malaikat untuk mencatatkan 4 hal tentang orang ini. Pertama adalah ajalnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, yang keempat suka dukanya. Itu sudah dituliskan, dan apa yang dituliskan itulah yang pasti akan terjadi. Dan rizki atas anak ini tidak merebut jatah rizki kedua orang tuanya. Jatah rizki kedua orang tuanya tetap, dan jatah rizki untuk anaknya Allah tetapkan spesial bagi anak ini. Makin banyak anak, maka takdir rizki atas keluarga orang itu dari Allah makin banyak pula. Oleh karena itu benar pernyataan yang menyatakan banyak anak banyak rizki sebagai pernyataan yang lahir dari nas ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Yang dimaksud dengan fa'al atau al-kalimatu thayyibah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kata-kata yang memang memberikan efek baik kepada jiwa orang itu sehingga orang itu terdorong untuk rajin, untuk ikhtiar, untuk semangat dan optimis. Optimisme itu akan mendorong dia untuk berikhtiar lebih baik lagi dibanding apabila dia tidak memiliki optimisme. Apapun bentuknya, termasuk salah satunya adalah perkataan tadi, wahai orang yang sebentar lagi insya Allah akan memperoleh rizki umpamanya. Dan itu difahami oleh orang yang menjadi lawan bicaranya sebagai doa kebaikan atas dirinya. Lalu dia pun tambah optimis, dia pun tambah semangat, dia pun tambah giat ikhtiarnya, dia pun tambah terdorong untuk juga berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan doa orang ini dan berikan juga rizkimu kepada dia sebanyak rizki yang engkau limpahkan kepadaku umpamanya. Maka ya, kalau itu mengundang atau melahirkan sikap optimisme yang disyariatkan atau lebih giat lagi ikhtiarnya daripada sebelumnya, ya itu termasuk fa'al atau optimisme atau al-kalimatu thayyibah yang memberikan dampak yang baik bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, terima kasih sekali Mas Jono sampaikan. Kita akan bertanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haris di Depok ya. Barakallahu fiik. Sama kasusnya dengan yang tadi. Bila alasan kita menetapkan tanggal pernikahan adalah alasan logis yang didasarkan kepada data, kepada fakta, kepada pengalaman, maka itu boleh dan tidak termasuk tatoyur. Umpamanya, jangan menetapkan hari pernikahan di tanggal-tanggal tua, tanggal 20 ke atas, jangan. Sebab orang-orang lagi pada bokeh, lagi pada kere. Apa akibatnya? Akibatnya nanti isi amplopnya kecil. Maka itu perhitungan yang logis. Apakah hanya sekedar ramalan yang tidak ada hubungan sebab akibat? Itu logis. Atau menetapkan hari pernikahan atau menghindarkan, jangan pada waktu musim hujan. Kalau pas umpamanya lagi akad atau resepsi hujannya besar, kemudian banjir, para tamu gak akan ada yang datang. Akibatnya apa? Akibatnya makanan mubazir dan seterusnya. Maka siapa yang ngeyel menetapkan waktu pernikahan di musim hujan dan musim banjir, dia akan sial. Apakah ini logis atau tidak? Logis. Ada data, ada hubungan sebab akibat yang sangat rasional. Maka itu bukanlah tatoyur, dibolehkan. Maka tetapkan tanggal pernikahan umpamanya di awal bulan ketika orang baru gajian, di musim kemarau, terus memilih tempat yang kira-kira bebas hambatan. Mungkin di pinggir jalan tol. Yang bebas banjir, bebas macet gitu ya. Bebas longsor dan seterusnya, agar akses menuju ke tempat resepsi pernikahan itu mudah dicapai dan seluruh tamu undangan itu hadir. Kalau itu yang menjadi pertimbangan, itu logis. Boleh, tidak termasuk tatoyur. Tatoyur kalau umpamanya menetapkan hari pernikahan tanpa data, tanpa alasan yang logis. Pokoknya harus umpamanya Rabu Wage, pokoknya tanggalnya berapa terserah. Apa alasannya? Ah, gitu aja menurut bisikan. Gak ada alasan logisnya, gak ada data yang dibutuhkan untuk menetapkan tanggal pernikahan tersebut. Maka ya itulah yang disebut dengan tatoyur. Maka tidak boleh. Jadi selama alasannya logis, masuk akal, didasarkan pada data yang diperoleh secara ilmiah, maka dibolehkan menetapkan waktu-waktu pernikahan berdasarkan alasan tersebut dan tidak termasuk tatoyur. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari undang kerjaan ini baru. Ya silakan Pak. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Intan siapa? Oh, Pandang Suryana di Garut, orang Garut ya. Kumaha daramang Garut? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita hanya takut kepada Allah, dan selain ta'awud ada lagikah yang harus kita lakukan agar kita tidak takut kepada selain Allah? Taib, Pak, yang pertama agar kita hanya takut kepada Allah, kenali Allah semendalam mungkin dengan pemahaman yang benar. Pelajari tauhid asma wa sifat. Mempelajari nama-nama dan sifat Allah akan menyebabkan kita lebih kenal, lebih cinta, lebih berharap, lebih takut, lebih ikhlas, lebih tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mengetahui Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi, bahkan bisikan hati manusia juga Allah tahu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah manusia itu tidak mengetahui bahwa Allah itu maha melihat? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepada dia dibanding urat lehernya. Orang yang faham dan yakin Allah itu maha tahu, maha melihat, ya. Apa akibatnya? Akibatnya timbul muraqabah. Timbul perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla walaupun kita sedang berada sendirian. Orang yang meyakini bahwa Allah itu umpamanya maha syadidul iqab, maha dahsyat siksanya, Allah itu maha pencemburu, Allah itu muntaqim, inna minal mujrimina muntaqim, Allah itu maha pembalas terhadap dosa-dosa yang selalu dilakukan oleh manusia. Maka orang yang meyakini Allah demikian pasti muncul rasa takut. Takut membuat Allah murka, takut membuat Allah cemburu, takut membuat Allah marah kepada kita. Kalau sudah marah, dahsyat sekali itu siksa yang Allah akan berikan kepada kita. Orang yang mengetahui Allah itu maha penjamin rizki, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha kasih, maha sayang kepada seluruh umatnya. Allah itu kedermawanannya itu luar biasa. Satu kebaikan Allah ganti dengan 10 kali, 700 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat dari kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Dalam hal memberi pahala, Allah dermawan. Dalam memberi rezeki, Allah dermawan. Dalam memberikan semua yang maslahat, Allah begitu dermawan. Meyakini, mengetahui Allah sifatnya demikian, muncul rasa cinta yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin mendalam pengenalan kita tentang Allah Azza wa Jalla, tentang sifat-sifat Allah, akan semakin besar rasa takut, rasa cinta, rasa tawakal, ikhlas, harapan, dan semua yang mesti ditunjukkan sebagai seorang hamba kepada Allah sebagai sang Khalik. Kalau sudah demikian, maka tidak ada lagi selain Allah yang kita takuti. Jadi perdalam pemahaman kita secara benar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, tingkatkan ibadah dan hindari kemaksiatan. Ibadah yang kita lakukan bisa meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi, yang besar pada diri kita. Sebaliknya kemaksiatan, dosa dan kesalahan menurunkan kepercayaan diri dan menanamkan ketidakpercayaan diri. Ketika umpamanya seseorang melakukan banyak dosa, lalu ketika dia berdoa kepada Allah muncul was-was dari setan, kamu banyak dosa, percuma kamu berdoa. Akhirnya dia ragu, jangan-jangan doa saya tidak dikabul. Ketika umpamanya dia sendirian di tempat yang di sana banyak orang-orang jahat, pas mau berdoa kepada Allah, dirinya menyadari banyak dosa, kayaknya Allah akan mengadab saya melalui orang-orang jahat seperti ini nih. Akhirnya dia pesimis. Jadi dosa yang dilakukan serta kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia menanamkan keragu-raguan dan ketidakpercayaan diri yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Hindarkan kemaksiatan, tingkatkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, bentengi diri kita dengan apa? Dengan zikir. Maka hafalkan zikir-zikir dari seluruh aktivitas harian kita. Mau tidur, bangun tidur, keluar masuk WC, pakai baju atau membuka baju, ketika bercermin, ketika keluar masuk rumah, ketika keluar masuk masjid, ketika masuk pasar, ketika berkendaraan, ketika hujan, ketika angin bertiup, ketika ada halilintar menyambar, semuanya itu ada zikirnya. Nah, setiap kali orang ya mendawamkan zikir itu benteng yang sangat kuat dari godaan setan. sehingga kita tidak bisa mudah ditembus oleh gangguan-gangguan setan yang akan melemahkan iman kita. Itu yang keempat. Termasuk zikir-zikir yang mutlak, zikir pagi dan petang, ya. Zikir-zikir yang mutlak ketika kita di mobil, di motor, ketika kita berjalan, maka dawamkan zikir semaksimal yang kita bisa, membaca la ilaha illallah atau astagfirullah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau subhanallah sebanyak mungkin sebagai zikir yang mutlak dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan yang terlarang, tidak boleh. Itu yang keempat. Terus yang kelimanya, yang tidak boleh juga kita abaikan adalah, ya, bentengi diri kita dengan bacaan Al-Quran. Baik dalam bentuk bacaan rutin ataupun hafalan. Semakin banyak hafalan, itu semakin bagus. Karena banyaknya hafalan menuntut kita untuk memurojaah atau mengulang-ulang. Di setiap kesempatan yang sesering mungkin. Orang yang banyak hafalannya ketika menyapu, sambil menyapu sampai mengulang hafalan. Ketika pakai motor, di tengah perjalanan nyetir motor, yang keluar dari mulutnya adalah mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ketika sedang menunggu, baik panggilan dokter, panggilan tiket, membeli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, dan yang lain-lain, menunggu kendaraan yang sebentar lagi akan mengangkut kita, mengulang-ulang hafalan. Itu benteng yang luar biasa. Semua itu bila dilakukan meningkatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi kepada Allah, otomatis dengan sendirinya keberanian untuk menghadapi selain Allah itu akan besar. Rasa takut kepada selain Allah itu terkikis dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Itulah beberapa kiat yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan terakhir Fawas, ya. Iya. Mendatangi paranormal atau istilah sakleknya dukun gitu aja. Walaupun dukun ini banyak yang juga disebut kiai atau ustadz, ya. Hanya karena bersorban, hanya karena bawa-bawa tasbih, hanya karena juga suka dakwah, suka ceramah. Tapi banyak praktek yang mereka lakukan sama dengan praktek perdukun, apalagi menjual jimat. Dan salah satu di antara fungsi jimat ini untuk membuat dagangan kita laris kalau kita seorang pedagang, ya. Maka sudah pernah kita jelaskan, man ata arrafan au kahinan. Siapa orang yang mendatangi arraf atau kahin, dukun, lalu mempercayai apa yang diomongkannya, maka faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang itu telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan juga, datang ke dukun pertama sekedar datang bertanya dan tidak percaya kepada omongannya, akibatnya 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Kalau tidak percaya, kalau datang lalu percaya kepada omongannya, orang ini telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terbagus yang ketiga, datang ke dukun untuk menasihati dan mendakwahi agar si dukun ini berhenti. Pak dukun itu syirik loh, bikin orang-orang jadi musyrik juga. Berhenti dari kedukunannya. Ayo. Cuma harus siap-siap. Menerima reaksinya. Ini yang terbagus kalau bisa. Tapi yang dua tadi tidak boleh. Apalagi meminta jimat, ya. Bagaimana kalau kita menyatakan bahwa jimat ini hanya perantara? Tawakalnya kepada Allah SWT. Bolehkah? Ini ada kontradiksi. Jimat perantara, tawakalnya kepada Allah. Kalau tawakalnya kepada Allah, ngapain ada perantara? Pertama itu. Kedua, perantara ini tidak logis dan tidak syar'i. Tidak logis. Karena logika mana yang apa hubungannya jimat itu dengan dagangnya laku? Dengan lakunya dagangan dia. Ada hubungannya? Enggak ada. Apakah umpamanya ketika ada jimat ini dipakai di tubuh kita atau disimpan di dagangan kita, tiba-tiba semua buah yang kita jual jadi pada manis dan harum, lalu mengundang orang, oh ini harum sekali dicoba, manis, akhirnya diborong semua. Apakah begitu? Enggak. Jimat itu enggak berpengaruh apa-apa kepada dagangan. Tidak ada alasan logis, tidak ada alasan yang ilmiah, tidak ada hubungan sebab akibat antara jimat itu dengan larisna dagangan. Maka itu terlarang, tidak boleh. Kecuali kalau petunjuk konsultan bisnis kita itu memberikan petunjuk-petunjuk yang logis dan ilmiah. Oh, kalau kamu mau laku dagangannya, tata tempatnya sehingga menyenangkan, strategis, kemudian banting harga, kasih diskon 50%, gitu ya. Hanya menjual barang-barang yang berkualitas dan sambut secara ramah. Kasih juga hadiah bagi orang yang membeli dalam jumlah yang banyak. Maka dijamin laku. Maka kalau begitu boleh, karena logis alasannya. Karena rasional, dibolehkan. Ya, itu yang pertama, jimat tidak logis. Yang kedua, tidak syar'i. Ada enggak yang syar'i walaupun tidak logis? Ada. Contohnya apa? Contohnya berdoa kepada Allah, ya Allah, umpamanya lancarkan dagangan saya, lariskan jualan saya pada hari ini. Apakah doa itu bisa diterangkan secara logika, bahwa karena berdoa secara logika nih, akhirnya orang-orang menjadi terpanggil datang untuk memborong dagangan. Apakah begitu? Enggak ada. Enggak ada alasan logikanya, enggak ada alasan yang ilmiahnya, tapi itu ada landasan syariatnya, maka dibolehkan walaupun tidak logis. Karena diperintahkan untuk berdoa secara syar'i, maka kita berdoa. Mau logis mau tidak, mau ada hubungannya dengan lakunya dagangan atau tidak, maka boleh tetap kita lakukan dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara mendawamkan sholat duha. Dan Allah menjamin melalui lisan Rasulnya SAW, siapa yang mendawamkan sholat duha, Allah akan cukupkan rizkinya pada hari itu. Maka itu adalah ikhtiar syar'i walaupun tidak logis. Jadi coba perhatikan dua ini, dua ikhtiar. Ikhtiar yang logis walaupun tidak syar'i dibolehkan, selama tidak bertolak belakang dengan syariat. Ya. Yang kedua is ikhtiar yang syar'i walaupun tidak logis. Contoh ikhtiar yang logis tapi tidak syar'i, umpamanya tadi memberikan diskon yang besar, hanya menjual barang-barang yang berkualitas, menyambut semua pedagang dengan sikap yang sangat ramah, memilih tempat yang strategis, menata tempat yang menyenangkan sehingga orang-orang tertarik untuk membeli, maka itu tidak ada tuntunan syariatnya, tapi logis, maka boleh untuk dilakukan untuk lakunya dagangan kita. Inilah yang menyebabkan kenapa jimat kedukun itu sama sekali terlarang, karena tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada jimat yang diberikan oleh si dukun itu tadi. Tidak ada alasan logikanya dan tidak ada alasan syar'inya, tawakalnya murni kepada jimat, maka ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla hilang. Siapa yang tawakal kepada Allah, tidak mungkin dia akan percaya kepada jimat. Dan siapa orang yang percaya kepada jimat, menunjukkan tawakalnya kepada Allah sudah hilang sama sekali. Demikian penjelasan saya, ya Fawas dan juga para pendengar Radio Roja manapun, cukup sampai di sini. Sebentar lagi di sini akan adzan maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.